di Mus'ab bin Sa'ad riwayat Bukhari. Nabi bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum?" Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum? Jadi, untuk hal kemarin diterjemahkan apa hal? Bukankah, apakah, gitu ya? Kan itu. Ketika hal yang semula huruf istifham, perhatikan, untuk hal yang semula huruf istifham, aslinya huruf istifham, ketika dalam satu konteks itu, dalam sebuah konteks kalimat, bersambung dengan illa, maka berubah menjadi nafi. Ada illa di situ ya. Hal ada illa. Jadi diartikan dengan nafi. Artinya apa? Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali atau melainkan dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Hadis ini kalau dihafalkan bagus sekali. Hal mudah kan ya? Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Jadi kemenangan kaum muslimin, itu justru dengan sebab banyak di antara mereka yang lemah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bicara lebih khusus ya, bukan seluruh nabi dan rasul, tapi secara khusus karena itu yang paling dekat dengan kita, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan-kemenangan itu justru diraih dengan sebab sebagian besar atau mayoritas sahabat itu berasal dari kalangan lemah. Bukan dari bangsawan Quraisy. Ada dari bangsawan Quraisy, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan para sahabat yang miskin, fakir, budak, perempuan, anak kecil, anak-anak yatim. Itu kan du'afa. Orang lemah itu, yang dimaksud orang-orang lemah di antara kalian macam-macam bentuknya. Orang miskin dan fakir itu lemah. Anak-anak lemah, perempuan lemah, kan gitu ya. Anak yatim lemah, orang yang apa memiliki kelemahan fisik sampai pada tingkatan cacat sekalipun disebut apa lemah, itu semuanya lemah. Nah, justru orang-orang lemah seperti inilah yang menjadi sebab Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan rezeki. Jadi tidak boleh kita menghinakan mereka. Nah, itu secara umum. Secara umum. Coba kita pahami secara khusus. Lebih. Artinya lebih sempit lagi. Coba kita pahami hadis ini lebih khusus. Kita persempit. Kita persempit apa namanya areanya. Sekarang masing-masing kita. Kalau ini kan kalian maksudnya umat Islam ya. Sekarang masing-masing kita. Si A, si B, si C, si D. Si Fulan, urusannya akan dimudahkan Allah. Si Fulan akan diberi rizki oleh Allah. Si Fulan diluaskan rizkinya oleh Allah. Dengan banyak sebab. Salah satu sebabnya karena si Fulan memperhatikan dan merawat orang-orang lemah di sekitarnya. Faham? Artinya apa? Kalau ingin dibalik, siapa saja yang ingin dimudahkan urusannya, diringankan langkahnya, diluaskan dan dilapangkan hidupnya, rezekinya lancar, maka apa? Maka tolonglah, perhatikanlah orang-orang lemah di antara kita, di sekitar kita. Mulai dari siapa itu tadi? Orang fakir miskin. Saya fakir miskin, ada yang lebih fakir dan lebih miskin daripada Anda. Kan itu. Perhatikan anak-anak. Perhatikan kaum wanita, orang jompo, orang tua, simbah, kan itu. Orang yang memiliki kelemahan fisik di sekitar kita ya. Itu sebabnya kalau ingin mendapatkan rezekinya lebih melimpah ya, seperti itu caranya. Jangan lupa yang dimaksud diberi rezeki, rezeki yang melimpah itu tidak selalu diartikan dengan bertambahnya jumlah rupiah. kalau bertambahnya jumlah rupiah alhamdulillah, kan gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak bertambah, wah aku wis ngene kok ora tambah-tambah. Barangkali jumlah rupiahnya tidak bertambah, tapi manfaatnya yang Allah tambah, barokahnya yang Allah tambah, kan gitu ya. Kan gitu. Jadi kalau ingin apa urusannya digampangkan, apapun urusan itu, rezekinya juga dilancarkan dengan berbagai makna kelancaran rezeki, baik dengan bertambahnya jumlah rupiah maupun bertambahnya manfaat, bertambahnya barokah, bertambahnya rasa qanaah, kan gitu ya. Itu ya, maka perhatikanlah orang-orang lemah di antara kita, di tengah-tengah kita, ya tetangga, keluarga, dan seterusnya, kan gitu ya. Maka memang perlu dalam satu pekan dua pekan ini kita melanjutkan rencana yang sudah pernah disampaikan, karena memang belum resmi. Coba kita data dulu, mungkin dari RT 39 dulu, tidak satu pedukuhan dulu RT 39 atau tambah yang kepek sini, di data gitu Pak Ambal, ini seperti yang pernah saya sampaikan Pak Timur, Pak Dengamiran, nantilah secara khusus kita rapatkan di RT 39, di kepek ini kita data yang apa, yang janda, yang yatim. Yatim di sini bukan yatim udah gede tetap dibilang yatim, maksudnya yatim tapi statusnya masih anak, anak-anak, kan gitu ya. Kemudian orang-orang jompo yang lanjut usia itu coba kita data ada berapa jumlahnya, baru nanti kita ambil sebuah keputusan. Mungkin ada paket apa, paket per A 20.000 isinya gula 1 kilo, teh mungkin 2 kotak, 3 kotak tambah biskuit, kan gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa diberi per bulan, ya per 2 bulan, kan gitu ya, bergantian. Misalkan ternyata wah jumlahnya banyak Ustaz, berapa, 50, ya sudah berarti ya, kalau 50 kali 20 ribu kan sudah 1 juta, padahal mungkin dana kita per bulan katakan cuma 500 ribu ya, berarti 2 bulan sekali kan ya, harapannya begitu, apa namanya, kita ditolong dan dimudahkan Allah itu dengan sebab mereka, ya seperti itulah. Monggo, yang ingin dilancarkan urusannya, okay, Mas A, Mas B, Mas C, yang ingin dilancarkan rezekinya seperti itu, justru perhatikanlah orang-orang lemah di antara kita. Nah, ambil satu contoh saja. Ketika kita menolong dan merawat serta memperhatikan mereka, doa yang mereka sampaikan itu tulusnya luar biasa. Tulusnya luar biasa. Kan itu. Ya? Iya. Orang yang lemah, orang yang tulus, kan itu. Saya yakin panjenengan semua pernah merasakan atau pernah mendapatkan doa dari orang-orang yang kita bantu, kemudian matur nuwun Mas, sambil suaranya direndahkan, bukan karena terpaksa loh itu, bukan karena terpaksa, bukan karena berat, betul-betul tulus, matur nuwun Mas, mugi-mugi, dan seterusnya. Ya, baik, kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Sudah persiapan belum itu paragraf sebelum setelahnya itu? Bayyana Rasul, sudah belum? Kalau ada yang belum ya berarti belum. Sudah, tapi masih ada yang belum. Ditunda dulu. Masih kita bahas yang di atasnya. Sudah persiapan belum? Belum. Oh ya berarti besok. Dibuat gampang aja. Oke Pak Sarsio. Berarti besok persiapannya yang ini ya, yang paragraf berikutnya yang dua baris itu ya. Yang Bayyana Rasul. Yang itu. Bayyana Rasul. Baik. Tapi enggak apa-apa kita bahas sekarang, masih cukup waktunya. Bayyana, apa artinya bayyana? Menjelaskan ya. Ya, kalau cari di kamus apa Pak Sarjio? Baya, bayyana. Tapi kalau di kamus apa? Di kamus nyarinya apa? Bana. Iya, nyarinya bana karena ya seperti kemarin ini loh. Hayana jadi apa? Hana. Dari bayyana menjadi apa? Bana, bana. Nanti di kamus bana itu ada dua. Di kamus bana ada dua. Ada yang aslinya bayana, ada yang aslinya bawana. Kan hasil akhirnya sama, bawono. Bawana sama bayono. Karena hasil akhirnya sama antara bayana dan bawana. Karena ya dan wawu huruf illah ber harakat sebelumnya fathah diubah menjadi a alif, pelajaran setahun yang lalu persis. Hmm? Kalau ba'a kembali, kalau bana itu paling akhir itu. Kan urut-urutannya baya, baya, nyarinya di baya. Coba dicari sampai ketemu dulu. Bayana dicari, bayana. Ya? Iya, nanti carinya di bana, baru nanti kan ditelusuri ke bawahnya ketemu bayana. Kalau di kamus Android juga boleh dicari. Kamus Android juga boleh pakainya. Ya, berikutnya. Bayana apa artinya di situ di kamus? Menjelaskan, menerangkan. Ar-Rasulah, Ar-Rasuli, Ar-Rasulu. Mana yang benar? Ar-Rasulah, Ar-Rasuli, Ar-Rasulu. Ar-Rasulu dibaca marfu karena fa'il, pelaku ya. Siapa yang menerangkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerangkan Ar-Rasulu fa'il marfu. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun. Tanda rafa'nya apa? Dhamma karena isim mufrad. Bayyana fi'il madhi mabni 'alal fathi. Bayyana Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Rasul menerangkan annahu apa artinya? Bahwasanya qad. Di situ sungguh. Sungguh. Tapi di sini artinya kan terkadang. Ya, masih ingat ya qad yang masuk pada fi'il mudhari'. Qad yang masuk pada fi'il mudhari' apa artinya? Kalau qad masuk pada fi'il madhi artinya sungguh. Itu yang paling sering. Tapi kalau qad masuk pada fi'il mudhari' seringnya diartikan kadang-kadang. Kan gitu ya. Jadi diartikan kembali Rasulullah menerangkan bahwasanya terkadang, artinya tidak dipastikan begitu ya. Terkadang bisa saja, barangkali, mungkin. Kan gitu ya. Kemudian itu dibaca yahduthu. Yahduthu. Kalau cari di kamus, tiga huruf aslinya apa? Ha, da, ha, dal, sa. Ya-nya? Tambahan, karena fi'il mu. Coba dicari di kamus. Ha, da, ha, dal, sa. Minimalnya 7 sekarang, karena ini lebih gampang. Minimalnya 7 yang sudah dapat, baru kita lanjutkan yang selanjutnya. Ha, da, ha, dal, sa. Pak Sarjo beli baru nih kamusnya. Oh, Pak Udin. Insya Allah. Mudah-mudahan uang yang kita pakai untuk beli kamus itu, itulah harta kita yang sesungguhnya. Gitu. Menceritakan, memberitakan terus. Artinya lagi di bawahnya. Cakap-cakap. Berlalu, terus. Apa? Iya, paling cocok yang mana? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya terkadang an-nasru apa artinya an-nasru? Pertolongan. Jadi tinggal di kira-kira. Rasulullah menerangkan, artinya Rasulullah telah pernah betul Rasulullah menerangkan bahwasanya terkadang pertolongan itu titik-titik apa? Paling bagus apa terjadi. Hah? Berlaku. Ada juga di situ berlaku. Tinggal kita mengemasnya dalam bahasa Indonesia. Di kamus kan dapat terjadi, berlaku, dan seterusnya ya. Nah, tinggal kita rangkaikan di dalam bahasa Indonesia. Kira-kira yang lebih cocok apa? Rasulullah menerangkan bahwasanya pertolongan itu bisa saja terjadi. Kan itu ya. Mungkin Allah turunkan. Jadi annahu qad yahduthu. Yahduthu fi'il mudhari' mansub majrur majzum marfu. Marfu, kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafaknya dhammah, karena isim, karena fi'il sahihul akhir. An-nasru, an-nasru, isim marfu letaknya setelah fi'il. Sebagai apa, Fa? Fa'il ya, sebagai fa'il. An-nasru, an-nasru di kamus yang dicari di huruf apa? Nasara. Alal a'da'i. Ala atas. Al-a'da itu jamak taksir. Coba dicari di adawa. Coba sekarang cari. Sampai ketemu al-ada. Jadi cari dulu di adawa. Kalau udah ketemu terus telusuri ke bawahnya nanti lah dapat al-ada. Jamak taksir dalam kamus di beri simbol jim. Kalau ada tulisan kata gini jim berarti apa jamak? Taksir. Coba dicari adawa. Musuh. Iya, musuh. Itu di kamus Android. Ya, yang kamus Android apa Android? Enggak, kamus Android itu kan? HP maksudnya. Oh ya, coba yang kamus Android. Minimal 5 yang ketemu. Kamus Android. Kita punya 2 kamus sekarang itu, boleh dua-duanya dipakai. Ada yang Android, ada yang Android. Ya, ain dal wawu. Karena aslinya itu ain dal hamzah ya. Nah, hamzah itu perubahan dari wawu. Dulu pernah kita pelajari di sorof wawu di akhir kalimat sebelumnya alif tambahan diubah jadi hamzah. Apa artinya? Musuh ya. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwasanya bisa saja pertolongan itu Allah turunkan ketika menghadapi musuh, gitu ya. Ketika menghadapi musuh. Alal a'dha'i jar majrur. Alal a'dha'i jar majrur. Majrur tanda jarnya apa? Kasrah karena jamak taksir. Wabastir rizqi. Wabastir rizqi. Coba dicari di basato. Basato. Baknya asli itu cari di basato. Basato. Nanti mungkin ada rangkaian langsung basato langsung rizqi mungkin. Mas Anto udah dapat belum sama Mas? Mas Marwanto apa? Dimudahkan apa? Memudahkan, kalau dirangkaikan dengan rizki, berarti kira-kira apa artinya? Hamparkan, kan itu, hamparkan. Coba cari lagi, itu kan bahasa banyak sekali di bawahnya itu. Bahasa tol kan ada sekian banyak pilihan. Nanti yang kira-kira pas dulu, kita baru belajarnya tahapnya di situ. Jadi, Rasulullah telah menerangkan bahwasanya pertolongan dari Allah Azza wa Jal bisa saja diturunkan ketika kita menghadapi musuh. Dan, rizki itu dibentangkan, dihamparkan, diluaskan, dimudahkan, dan macam-macam itu boleh dibuka. Nah. Iya, rezeki itu. Bi asbabi, lanjut coba kembali ke catatan. Bi asbabi, dengan apa? Sebab ad-du'afa, orang-orang lemah. Bi asbabi jar majrur. Bi asbabi jar majrur, asbab mudhaf ad-du'afa'i. Mudhafun ilaih. Maka dibaca bi asbabid du'afai. Kalau tadi wabastir rizqi, itu juga mudhafi ilaih. Bi tawajjuhihim. Coba sekarang cari. Ini tinggal satu kata yang belum kita ketahui. Kalau wadu'aihim wastinsarihim wastizakim itu sudah. Sekarang cari bi tawajjuhihim. Kita tentukan dulu 4 huruf aslinya. Ba huruf jer. Him, lomir, tinggal tawajjaha yang kira-kira asli yang mana? Wajaha. Berarti cari coba di wajaha. Setelah ketemu wajaha, cari di bawahnya tawajjaha. Tawajjaha atau tawajjuh. Ya, setengah menit. Carinya di wajaha. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apa? Wajah. Wajhun itu wajah. Tapi coba cari lebih tepat lagi. Kira-kira apa diartikan? Ya? Mengarahkan. Terus? Menghadapnya. Terus? Arti yang kira-kira pas. Jadi kan kata yang kita cari itu katakanlah titik-titik kan gitu ya. Katakanlah titik-titik. Rasulullah telah menerangkan bahwasanya bisa saja pertolongan itu diturunkan ketika kita menghadapi musuh. Bisa saja rizki itu Allah luaskan dengan sebab orang-orang lemah. karena titik-titik mereka, karena doa mereka, kan itu ya. Apa yang kira-kira paling cocok? Hah? Pengarahan, mengarahkan, menghadapkan, terus apa lagi? Menunjukkan, menyengaja datang. Yang paling sering diterjemahkan di sini itu menghadap. Ada nggak menghadap? Menghadap ke ya. Jadi watawat bitawajjuhihim, karena mereka maksudnya menghadapi di sini bukan menghadapi, menghadapkan. Menghadapkan itu apa artinya itu? Mengarahkan, menghadapkan, fokus, kan gitu ya. Perhatian, kan gitu ya. Jadi dengan sebab orang-orang lemah karena perhatian mereka. Perhatian itu harapan mereka, karena doa mereka. Jadi bukan karena semata-mata mereka lemah saja kemudian kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan pertolongan itu. Karena kita berbuat baik kepada mereka, akhirnya mereka melakukan tawajjuh. Tawajjuh itu menghadap, mengarahkan harapan pada Allah Subhanahu wa taala, wa du'aihim, dan doa mereka. Wastinsarihim, istinsar itu permintaan, meminta pertolongan. Jadi kalau nasara menolong, kalau istansara meminta pertolongan. Kalau razaqa memberikan rezeki, kalau istarzaqa meminta rezeki. Ghafara mengampuni, kalau istaghfara meminta ampun, kan itu. Meminta ampun. Kalau fahima memahami, kalau istafhama minta difahamkan. Jadilah pertanyaan, kan gitu ya. Kalau kathuro banyak, kalau istaksaro meminta lebih banyak, kan itu. Dari ista, ista, ista itu artinya meminta, dan seterusnya. Jadi kalau diterjemahkan apa? Rasulullah menerangkan bahwa pertolongan itu bisa saja terjadi untuk menghadapi musuh. Rizki dilapangkan dengan sebab orang-orang lemah, karena mereka yang selalu menghadapkan diri, karena mereka selalu berdoa, karena mereka selalu meminta pertolongan, karena mereka selalu meminta rezeki. Meminta rezeki itu maksudnya apa? Mendoakan rezekinya lancar. Sekarang kita mau memberikan santunan kepada anak yatim, apa doanya? Doa mereka biasanya mudah, ya kan, lancar rezeki nih mas, mudah. Jadi amalin jenengan, itu doa, doa-doa itu kan doa-doa tulus, kan itu. Maka nanti suatu saat nanti ketika kita sudah sampai di sana, ada satu paragraf bagus sekali itu, halaman kedua itu. Fakam min insanin kana rizquhu muqtarran falamma kathurat a'ilatuhu wal muta'alliquna bihi wassa'allahu lahu rizqa min jihatin wa asbabin syar'iyyatin qadariyyatin ilahiyyah. Seringkali sudah terlalu banyak orang yang dulunya sempit secara kehidupan dan penghasilan. Tapi karena keluarganya bertambah, orang-orang yang dia rawat bertambah, justru semakin Allah luaskan rezekinya, kan itu. Itu bukti, ya, karena sebab-sebab tadi. Nah, wallahu alam. Jadi kalau banyak anak banyak rezeki, betul, kan gitu. Kan ya, banyak anak banyak rezeki ya, betul, karena kalau anaknya dua rezekinya dua, anaknya tiga masing-masing kan punya rezeki sendiri, kan itu. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.